kecuali satu pemimpin. Rajul kharaj بماله ونفسه ولم يعد منه بشيء. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan membawa bekal nyawa dan hartanya, lalu dia pulang tanpa membawa keduanya. Apa maksudnya? Kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah, hanya itu yang bisa mengalahkan keistimewaan amalan di mana? Di 10 awal bulan. Ada lagi satu amalan masih rentetan 10 awal bulan bulan Dzulhijjah ini yang juga tidak kalah istimewa, yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang biasa diistilahkan dengan puasa Ramadan. Apa keistimewaannya? Katanya sallallahu alaihi wasallam, "Lamma su'ila 'an shaumi yaumi 'Arafah." Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa keistimewaan puasa Arafah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yukaffir sanata al-madiyah wal baqiyah." Allah akan menghapuskan dengan pahala puasa di hari tersebut dosa satu tahun yang lampau dan satu tahun yang akan datang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Puasa satu hari bisa menghapuskan dosa berapa hari? Satu tahun, dua tahun. Tahun yang lalu, anjir kan akan ada dosanya tahun ini. Kalau itu bukan awal ya, ketinggalan. Nah ini di tempat kamu masih dosa kita banyak sekali tahun lalu. Maka ini di tempat kamu dengan apa kita menghadapi jika kita memutuskan dosa satu tahun yang lalu, masih kita ada lagi dengan penolong yang akan datang. Makanya kalau orang melewati hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, kok tidak puasa apa? Rugi. Kita tidak, bukan tidak mengatakan bahwa puasa di hari itu adalah wajib, tidak. Tetap hukumnya apa? Sunnah. Tapi ini sunnah yang luar biasa. Hanya persiapkan. Persiapkan diri kita. Hari Arafah, atau berdasarkan doa tahun ini Idul Adha akan jatuh pada hari apa? Ahad. Berarti tanggal 9-nya hari apa? Tanggal 9-nya hari Sabtu. Masih tinggal berapa hari ini? Kamis, Jumat. Sehingga apa? Dua. Siapkan apa? Siapkan stamina. Panjangkan niat dari sekarang. Pokoknya yang tentu kutu puasa bukan karena wajib tapi karena dosanya besar. Tapi beberapa hari ini banyak efek yang masuk ke negara yang menanyakan apa hukumnya puasa Arafah di hari Sabtu. Apa hukumnya puasa Arafah di hari apa? Emang ada masalah dengan hari Sabtu? Ada apa dengan hari Sabtu? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawma as-sabt." Jangan sekali-kali kalian berpuasa di hari Sabtu. Jangan sekali-kali kalian berpuasa di hari Sabtu. Illa bima faradallahu alaikum. Kecuali puasa yang diwajibkan oleh Allah. Wa puasa apa? Ramadan. Puasa itu juga. Jadi puasa sunnah di hari Sabtu itu berdasarkan hadis ini itu tidak boleh. Kecuali puasa yang ada. Apakah puasa wajib atau bukan? Bukan. Berarti tidak boleh ada. Tutup beri, berusaha saya manek-manek, kejar-kejar-kejar yang ingin seneng-seneng, kejar-kejar-kejar bisa diusap, kok malu tidak boleh puasa, gimana? Gimana kira-kira? Ada apa dengan hari Jumat? Hah? Pertama harus diteliti hadisnya sahih apa enggak? Hadisnya sahih apa enggak? Enggak. Kata siapa enggak? Ternyata para ulama kita, baik ulama salaf maupun ulama kontemporer, mereka menyatakan hadis ini sahih. Di antara para ulama yang menilai hadis ini sahih adalah Imam Al-Hakim, kemudian Imam Al-Jabani, Imam Al-Mustakan, dan masih ada yang lain. Dan ulama kontemporer juga menyatakan hadis ini sahih yang ada di Syekh Al-Jabani Allah. Dalam kitab di Al-Mu'adhani, beliau membahas tentang hadis ini ada lebih dari 6 halaman. Studi tentang hadis ini, pembuktian bahwasanya hadis ini sahih. Dan membantah orang-orang yang berusaha untuk mendhaifkan hadisnya. Berarti hadisnya apa? Terus gimana? Jawabannya, ini hadis menjelaskan kepada kita secara lahiriah tidak boleh puasa di hari apa? Tapi apa enggak ada hadis-hadis yang lain yang mengisyaratkan bolehnya puasa di hari Sabtu selain yang wajib puasa sunnah? Apa enggak ada hadis yang lain? Ada enggak? Ada enggak? Mungkin ada. Jangan mungkin dong. Jawabannya ada. Di antaranya adalah hadis yang memerintahkan kita untuk puasa hari Arafah. Yang tadi kita sampaikan. Puasa hari apa? Arafah. Yang namanya puasa hari Arafah, apa tidak mungkin menjumpai hari Sabtu? Mungkin tidak? Mungkin. Contohnya apa? Contohnya tahun ini, apa dari 14 abad yang lalu tidak pernah hari Arafah itu bertepatan dengan hari Sabtu? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin hari Arafah itu tidak pernah ketemu dengan hari apa? Sabtu. Dan karena para ulama tidak ditemukan riwayat dari Nabi SAW yang melarang untuk puasa Arafah di hari apa? Sabtu. Begitu pula para ulama tidak menjelaskan hadis ini. Puasa apa? Ada lagi puasa yang lainnya atau dalil yang lainnya yang menunjukkan diperbolehkannya puasa di hari Sabtu dalam beberapa kondisi, di antaranya puasa 3 hari setiap bulan. Puasa hari apa? Hari-hari Id. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Puasa 3 hari dalam suatu bulan ini mungkin enggak melewati hari Sabtu. Mungkin enggak? Mungkin enggak melewati hari Sabtu? Pasti ada dalam beberapa bulan melewati hari apa? Dan sama juga para ulama menjelaskan tidak dilukin dari Nabi SAW larangan untuk berpuasa pada hari apa? Sabtu atau puasa 3 hari dalam bulan gara-gara percepatan hari apa? Dan masih banyak hadis yang lainnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan larangan untuk berpuasa di hari Jumat kecuali seandainya digabungi dengan satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Jadi kalau kita mau puasa khusus hari Jumat kok itu enggak boleh. Boleh kalau diiringi dengan puasa apa? Satu hari sebelumnya atau satu hari apa? Sudah. Satu hari sebelumnya hari apa? Kamis. Kalau enggak puasa hari Kamis, maunya Jumat hari sesudahnya apa? Sabtu. Berarti kan boleh puasa hari apa? Dokter Primo Ustaz. Tadi hadis mengatakan tidak boleh puasa sunnah hari Sabtu. Sekarang banyak hadis yang menunjukkan ternyata tidak boleh puasa pada hari Sabtu. Priwegi, bukan terkendali. Para ulama kita sudah menjelaskan dari itu. Maksudnya larangan puasa sunnah di hari Sabtu itu apa? Kata Imam Al-Tirmidzi rahimahullah, wa ma'na karamatihi fi hadza, makna terlarangnya puasa di hari Sabtu adalah an yaqsa ar-rajulu yawma as-sabti bi siyam. Maksudnya adalah buat orang yang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Karena dia meyakini hari Sabtu itu hari yang apa? Istimewa. Jadi kalau misalnya ada orang puasa, kenapa puasa hari Sabtu? Puasa sunnah hari Sabtu. Karena hari Sabtu hari yang apa? Istimewa. Izin yang tidak boleh. Contohnya seperti apa? Di annal yahud yu'azzimu yawm as-sabt. Contohnya kayak orang Yahudi yang mengistimewakan hari apa? Jadi orang Yahudi mengistimewakan hari Sabtu. Sedangkan orang Islam, mereka punya hari istimewa hari apa? Hari Jumat. Maka kalau ada orang Islam berpuasa sunnah karena hari Sabtu, semata-mata hanya karena meyakini hari Sabtu hari istimewa, berarti dia orang Islam. Jadi maksud larangan dalam hadis riwayat Tirmidzi tersebut di awal tadi adalah bagi mereka yang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa antara lain karena meyakini hari itu hari apa? Istimewa. Dan juga masih ada cara memadukan yang lainnya disebut oleh para ulama. Nah sekarang saya tanya, panjenengan nanti insya Allah nanti wajib dan sehat. Berniat puasa Arafah di hari Sabtu, tiga hari yang akan datang, karena hari Sabtunya atau karena tanggal 9-nya? Karena tanggal 9-nya, bukan karena hari Sabtunya. Buktinya kalau tanggal 9-nya jatuh pada hari Ahad, jadi kan puasa badan. Puasa. Dan tidak perlu puasa sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bolehnya puasa Arafah di hari apa? Semoga mereka ini bermanfaat untuk menjawab karena pertanyaan ini banyak. Dan saya biasanya jawabnya cuma apa? Boleh, boleh, boleh. Karena tidak mungkin saya harus jawab seperti tadi. Kalau saya jawab seperti tadi gimana? Hah? Ya pertama memang susah. Masa menjelaskan tadi semua dalilnya dibawakan di mana? Di SMS. Kadang-kadang sebagian orang bertanya, Masya Allah, Ustaz, tolong jelaskan masalah ini beserta dalilnya dan pertanyaan para ulama. Tanyanya pakai apa? SMS. Ustaz, saya pernah pegawai dia, dia kadang-kadang pernah saya mendapatkan pertanyaan dari SMS. Ustaz, bagaimana adab-adab iktikaf sesuai dengan sunnah Rasul SAW? Bagaimana adab-adab iktikaf sesuai dengan sunnah Rasul? Itu namanya nulis buku di mana? Ya. Oh, tanya adab-adab Rasulnya banyak sekali. Masa begitu pakai SMS? Ya, makanya biasanya kalau orang tanya kayak gitu, baca buku anak. Jawabannya apa? Baca buku anak. Itu sih. Atau baca majalah. Termasuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa hukumnya puasa apa dari satu? Saya katakan boleh. Dalilnya apa? Argumennya apa? Ya, dengarkan hadir pengajian. Ya, itu seperti itu. Ini sedikit menyinggung tentang puasa Ramadan di hari apa? Kemudian kita akan menggunakan sedikit agak sering berbicara pada semua orang. Karena pengajian yang lama oh, tadi saya lupa untuk menyampaikan bahwasanya apa yang saya sampaikan tadi saya lingkar dari kitab yang berjudul At-Tarjih fi Masalahil Shaum wa Zakah karya Syekh Dr. Muhammad bin Umar Lazmul dengan beberapa tambahan dari saya sendiri. Ya, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Maka kali ini kita membahas tentang ayat yang keberapa? Kedua dari surat apa? Bunyinya apa? Ma agna anhu maluhu wa maluh. Artinya apa? Harta dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab itu tidak apa? Berguna bagi dia. Saat itu kita jelaskan makna dari wa maluhakan. Dan hasil usahanya Abu Lahab. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hasil usaha Abu Lahab di sini? Kemudian siapa di antara ulama Arab yang mengatakan itu? Pertanyaan yang ketiga, apa jadinya? Oke, saya baru bertanya. Soalnya hadiahnya besar sih, makanya pertanyaan itu kan. Apa arti dari wa ma kasab? Pertanyaan berikutnya, siapa satu saja dari ulama Arab yang mengatakan itu? Pertanyaan yang ketiga, jadinya apa? Iya. Siapa yang akan mencoba? Atau semuanya yang memilih Pak? Hah? Satu ya. Mungkin ada yang coba, ya udah saya korting dua. Saya korting jadi dua pertanyaan, yaitu apa maknanya, kemudian siapa yang mengatakan. Nah. Udah di korting jadi dua, nanti gak bisa juga kebangetan. Gak ada. Terus seperti nulis sekarang ini. Ya. Ya, bisa. Hadiahnya apa ya? Pilih yang mana? Silakan. Terus pilih, terus pilih yang ini. Ya. Pertanyaan yang kedua. Di dalam ayat kedua dari surat Tabat dijelaskan bahwa hartanya Abu Lahab dan anak itu tidak berguna pada hari kiamat. Apakah ini bisa kita simpulkan dari ayat ini bahwa harta dan anak itu mutlak tidak bermanfaat untuk seseorang di akhirat? Tolong jelaskan. Bukan hanya iya dan tidak, tapi kalau iya penjelasannya gimana, kalau tidak penjelasannya gimana? Ya. Terus kaitannya dengan harta. Ya. Sekarang kita akan mengikuti pembahasan tentang ayat yang ketiga dari surah Al-Lahab yang bunyinya apa? Ayat Al-Lahab Datalah. Ayat Al-Lahab kelak. Dia, siapa dia di sini? Abu Lahab akan masuk naran, api. Zatalahab, api yang bergejolak. Ayat ini artinya bahwasanya Abu Lahab kelak pada hari kiamat akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Apa yang dimaksud dengan api yang bergejolak? Apalagi kalau bukan apa? Neraka. Ayat yang ketiga ini adalah merupakan penjelas dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang kedua. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Harta dan keturunannya Abu Lahab tidak bermanfaat sama sekali untuk dia. Tidak bermanfaat untuk apa? Di antaranya tidak bermanfaat untuk menyelamatkan dia dari apa? Api yang bergejolak. Jadi ayat yang ketiga ini merupakan keterangan tambahan untuk menjelaskan dari sisi apa tidak bermanfaatnya harta dan anaknya Abu Lahab. Tidak bermanfaatnya harta dan anaknya Abu Lahab antara lain tidak bermanfaat untuk melindungi dia dari api neraka. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pada Abu Lahab itu pasti akan masuk ke dalam apa? Alhamdulillah menjadi ada manusia yang pasti masuk surga dan ada manusia yang pasti masuk apa? Manusia yang pasti masuk surga dia apa? Rasulullah siapa lagi? Para nabi yang ada di sana siapa lagi? 10 orang yang telah dijamin oleh Nabi Muhammad untuk masuk surga. Siapa? 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa sahabat yang lainnya. Itu orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan pasti masuk apa? Surga. Dan ada orang-orang yang mendapatkan jaminan pasti masuk apa? Neraka. Siapa? Contohnya Abu Lahab, na'udzubillah minannar. Ada yang pasti masuk surga. Ada yang pasti masuk neraka. Anak si murung bintang. Sapa? Nyongkar jaminan. Kita enggak ada jaminan ya. Kita enggak ada jaminan. Karena enggak ada nas, enggak ada ayat dalam Al-Qur'an maupun ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan nama kita di surga atau di neraka. Berarti kita masih lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan dia, Mas. Abu Lahab, kalau Abu Lahab sudah tidak ada harapan sama sekali. Kalau kita masih ada apa? Harapan. Kalau kita mau beramal, insya Allah. Abu Lahab. Nanti akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sayasla. Kata yasla, itu artinya apa? Kata yasla, secara bahasa artinya adalah dipanggil dan dibakar. Yasla artinya apa? Dipanggang dan dibakar. Berarti nanti Abu Lahab itu akan menjadi kambing kulit. Akan dipanggang di atas apa? Di atas api. Di dalam neraka yang sangat besar dan sangat dalam. Abu Lahab nanti akan disiksa di dalam neraka yang sangat besar dan sangat dalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana besarnya neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana besarnya neraka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukta di jahannam yawma idzin laha 70 alf zinan. Kelak pada hari kiamat, neraka akan digantungkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan digeret menggunakan 70 ribu tali pedang. Jadi saking besarnya neraka, untuk menggeretnya itu butuh tali berapa? 70 ribu tali. Kalau ada tali, berarti harus ada yang apa? Yang geret. Siapa yang geret? Yang menggeret malaikat. Berapa malaikat? Masing-masing satu? Apakah kuat? Malaikat kan gede, Ustaz. Tidak kayak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a kulli zimamin 70,000 malaik yasurruna. Setiap satu tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Talinya 70,000. Setiap talinya yang menggeret berapa? 70,000. Berarti berapa malaikat? Jadi kita bisa membayangkan bagaimana besarnya. Itulah tempat kasih apa? Bagaimana dengan dalamnya neraka? Dalamnya neraka penuturan dari Allah yang Allah memberi itu bisa menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari, kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idh sami'a wajhaka." Ketika kami telah duduk, serta beliau, tiba-tiba beliau mendengar ada sebuah suara benda jatuh. Beliau mendengar suara benda jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam serta merta bertanya kepada sahabatnya yang sedang duduk-duduk di depan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat, tahukah kalian suara apa tadi? Tahukah kalian suara apa tadi?" Kata para sahabat, "Allah wa Rasuluhu akbar." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa suara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza hajrun ruwiya fihi min nar mundu 70 qariban." Itu adalah batu yang dilemparkan dari tepi neraka ke dalamnya sejak 70 tahun yang lalu. Batu 70 tahun yang lalu dilemparkan dari tepi ke mana? Ke dalam neraka. Bahwa yang dikenal dan batu tersebut melayang-layang di dalam neraka. Sebelum sampai ke mana? Sampai ke dalam datarnya. Al-Ana Hattam Zahidah Fahdina. Detik ini baru itu baru sampai di kerahan. Dan itulah di suara baru yang dilemparkan 70 tahun yang lalu. Sekarang baru sampai di datarnya. Gimana dalam butuh perjalanan supaya sampai perjalanannya itu berjalan. Siapa berada di orang-orang yang akan berada di kerahmanan? Siapa? Orang-orang munafik Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal munafiqina fi d-darkil asfali minan nar." Orang-orang munafik itu tempatnya di dasar yang paling bawah di dalam neraka. Orang munafik itu yang apa? Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan Islam, tapi menyembunyikan apa? Menyembunyikan kekafiran. Pura-pura apa? Pura-pura. Di dalam neraka yang begitu besar dan begitu dalamlah Abu Lahab merasakan akibat dari perbuatan dan ulahnya semasa dia hidup. Dan dalam gejolak api yang panasnya 70 kali lipat panasnya api dunia, Abu Lahab dipanggil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahum hadhihi allati yuqidu Adam." Api kalian ini, yaitu api yang dinyalakan oleh anaknya Adam di dunia, justru min sab'ina juz'an min hari jahannam. Api kalian yang ada di dunia ini hanyalah 1/70 panasnya api dunia. Jadi bisa dibayangkan bagaimana hasil panggangan Abu Lahab. Jadi apa? Jadi sate. Jadi sate. Enak juga kan? Jadi apa? Mungkin bukan hanya jadi apa? Mungkin saja bakar sate dan kalau jaga sate sampai 1 jam itu, gimana hasilnya? Enak ya? Nah, kenal. Berubah menjadi apa? Jadi apa? Padahal itu adalah api di dunia. Sedangkan api di neraka itu adalah 70 kali lipat api yang ada di dunia. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api. Dan api yang ada dalam neraka disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 4-9. Api itu akan sampai ke dalam hati orang yang dibakar di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Apa itu Hutamah? Wa ma adraka ma Hutamah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kalian ketahui tentang neraka Hutamah? Allah menjawab, neraka Hutamah adalah api yang Allah nyalakan. Dan api tersebut sampai ke mana badannya? Allati tathlalu 'ala al-afdiyah. Api tersebut membakarnya sampai ke dalam hati kita. Atau hati orang yang kita akan di dalam. Jadi bukan hanya sekedar di luar, bukan hanya sekedar di bawah. Tapi ketika api tersebut dibakar, itu api sampai masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan hanya itu. Inna alaihim muqsadah. Mereka dibakar di dalam sebuah tempat yang ditutup rapat. Open. Tidak ada angin masuk, tidak ada udara masuk, dibakar seperti ini. Sampai hati saja itu tertutup sama sekali, dia tidak bisa ada celah untuk bernapas, tidak ada celah untuk masuk angin, ditutup di dalam sebuah tempat yang rapat. Dan tidak bisa bergerak, kenapa? Tidak ada yang dan orang yang ada di dalam tempat yang rapat, tersebut dia terlihat. Terikat di dalam tiang yang sangat tinggi, dia tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak, tertutup rapat, apinya sampai ke lari. Itulah siksaan di dalam apa? Apa para penghuni neraka tidak nangis? Jadi saya dengan siksaan itu nangis tidak kira-kira? Nangis tidak? Hah? Nangis tidak? Tidak pernah dengar, Ustaz. Dia memang kita kemudian tidak dengar. Nangis mereka. Karena siksaannya begitu luar biasa dan sangat kejam. Dan siksaannya begitu dahsyat. Mereka nangis. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan isnadnya dinyatakan sahih oleh beliau. Kata Nabi SAW, inna ahlan ma'ati la yashkurun. Sesungguhnya para penghuni neraka itu selalu menangis. Sesungguhnya penghuni neraka itu selalu apa? Bagaimana air matanya? Hatta lau ujriyat as-sufur fi dumurihim la jawab. Mereka selalu menangis dan selalu menangis. Sehingga air matanya itu mengalir. Andaikan kapal itu dilayarkan di atas air mata mereka, misalnya kapal tersebut bisa berlayar. Saking banyaknya air mata yang mereka keluarkan. Andaikan ada kapal dibiarkan berlayar di atas air mata yang memungkinkan, misalnya kapal tersebut bisa berjalan. Jadi bukan selokan, bukan selokan air mata, tapi apa? Sungai besar air mata. Berapa yang jadi orang utama? Apa air matanya dana? Hah? Kalau kita sudah nangis sejam itu masih keluar air mata? Enggak. Terus kok bisa ya air matanya bisa sampai apa? Bisa sampai sungai, bisa sampai jadi sungai itu gimana? Kalau air mata habis yang keluar apa? Nah, kalau sudah habis air mata dari mata itu mungkin keluar apa? Kata Nabi SAW, wa innahum layakumun yang mereka menangani dengan mengucurkan air mata berulang. Semoga Allah Subhanahu wa Taala merahmati dan kasih sayangnya dengan untuk menghindarkan kita semua dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal. Ada yang mau bertanya silakan. Saya dari Nabi. Jadi dijelaskan tentang istimewanya amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Ramadan. Bagaimana dengan puasa kalau dilakukan mulai tanggal 1? Apakah itu juga termasuk yang disunahkan? Berdasarkan keumuman hadis tadi, berdasarkan keumuman hadis tadi, karena Nabi SAW tidak membedakan amal soleh apa, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu sedekah, entah itu kurban, entah itu puasa. Jadi berdasarkan keumuman hadis tadi, ya memang tetap disunnahkan untuk berpuasa mulai tanggal apa? 1 sampai tanggal apa? 9. Makanya Imam An-Nawawi Rahimah Allah Ta'ala, beliau mengatakan bahwa yang berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat apa? Yang sangat dianjurkan. Apalagi puasa di tanggal berapa? 9. Kalau fisik lemah ya, takutnya puasa hari ini kemudian tanggal 9 jadi apa? Jadi tidak fit ya. Tidak rasa, tidak puasa, mempersiapkan untuk tanggal berapanya? Untuk tanggal 9. dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, ketika tanggal 9 nanti, usahakan puasanya itu yang sesempurna mungkin. Artinya, jangan sampai kita puasa tapi cuma puasa apa? Cuma puasa perut. Artinya, usahakan mata kita saat itu juga ikut apa? Berpuasa. Telinga kita juga saat itu ikut apa? Berpuasa. Mulut kita juga ikut berpuasa. Artinya apa? Artinya pada hari itu kita berusaha untuk setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya puasa kita apa? Diterima. Supaya puasa kita apa? Diterima. Ada sebagian orang yang merencanakan, wah, ini hari Arafah nih, lumayan nih, bisa buat persediaan untuk menghapus dosa satu tahun ke depan. Berarti setelah puasa Arafah ini, saya bebas untuk melakukan perbuatan dosa satu tahun ke depan. Ini ada orang yang mengatakan seperti itu, ya, wah lumayan ini, buat apa? Buat tabungan. Buat tabungan apa? Untuk melakukan dosa yang akan datang. Ini jawabnya gimana nih? Jangan-jangan ada di antara jamaah sekalian yang berpikir seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada. Jawabannya apa? Jawabannya adalah apa? Jawabannya puasa jenengan itu masih belum jelas diterima atau tidak. Jadi ini ngambang, urung genah. Nah dosa yang dikerjakan wis mesti apa nih? Wis mesti dosa nih. Jadi maksiat yang dikerjakan wis mesti genah dosanya. Masa kita mau mengandalkan sesuatu yang urung genah untuk menghapus sesuatu yang wis jelas-jelas genah? Itu jawabannya. Kemudian ini ada yang bertanya, apakah ada sholat Arafah? Dan yang saya dengar bacaannya sholat Arafah, saya membaca sholat Tulu 50 kali, jumlahnya masyarakat dilaksanakan tanggal 9 Arafah setelah sholat Tulu. Belum pernah saya menemukan hadis yang menyatakan seperti ini. Belum pernah saya menemukan hadis yang menyatakan seperti ini. Kalau ada orang yang mengajarkan seperti itu, tidak usah ragu-ragu untuk bertanya. Tanya apa? Dalil gue apa? Dalil gue ayat Quran. Sama apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa minimal hadis? Itu saja. Ini orang bawa dalil. Ya, maaf saja. Urip nunggunya pun bisa. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala kekurangan dan kemampuan.